Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين حاضرات yang saya muliakan, alhamdulillah wonten ing kesempatan menika kula panjenengan sedaya dimudahkan untuk bermajelis di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberi banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ugi salam mugi tansah kaunjukaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan memanfaatkan waktu untuk membahas salah satu pembahasan yang penting. Ini menika pembahasan tentang mengenal sebagian sifat wanita yang dijanjikan untuk mendapatkan jannah Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukminah juga seorang muslim mukmin itu kalau membaca ayat-ayat tentang surga, membaca hadis-hadis tentang surga, mesti akan muncul kerinduan ingin mendapatkan surga itu. Dan ngoten, setiap orang yang beriman seperti itu. Membaca ayat tentang jannah, membaca hadis tentang jannah, ingin untuk mendapatkan kenikmatan itu. Dan ini wong-wong kang iman, orang-orang yang beriman seperti itu. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah ngendika, "A'dattu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, kenikmatan jannah yang belum pernah terlihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak pula terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbersit kenikmatan itu dalam hati-hati manusia. Maksudnya nikmat surga itu nikmat yang luar biasa. Tidak ada kesedihan, tidak ada sakit, tidak ada kematian. Di kutang swargo, di jannah, tidak ada lagi orang yang sedih, tidak ada lagi orang yang sakit, ya, tidak ada lagi kefakiran. Yang ada adalah kenikmatan demi kenikmatan. Apa yang diinginkan ada. Wabillahi itu. Tentunya seorang mukminah, ya, dan seorang mukmin berharap untuk dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah doa-doa orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman itu selalu memohon kepada Allah surga. Seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana tuh Allah Rabb kawula atina fid dunya hasanah. Kawula nyuwun panjenengan nganugrahaken dumateng kawula donya ingkang hasanah, dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, ugi akhirat ingkang sae. Dimudahkan hisab, dimasukkan ke dalam jannah surga Allah. Wa qina adzaban nar, dan selamatkanlah aku ya Allah dari neraka-Mu. Niki contoh doane wong-wong kang iman. Juga doa di akhir salat sebelum salam disyaratkan untuk kita membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Nah liku dongane. Dongane wong kang iman nalikane salat saderenge salam niku dongane. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Duh Allah, kawula nyuwun perlindungan. Saya mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari neraka jahannam. Wa min azabil qabri, lan ugi saking azab kubur. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, dan dari kejelekan fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, lan saking fitnahipun al-masih ad-dajjal. Intinipun ya, para ibu kaum muslimin mukminah, ayuhal hadirun wal hadirat, bahwasanya orang yang beriman itu ada kerinduan untuk masuk ke dalam surga. Ya. Kan kula panjenengan sami yakin dunia ini hanya singgah yang sebentar saja. Ya, bagi sekarang panjenengan umurnya sudah 40, 50. 50 tahun itu terasa sebentar sekali. Ora kroso. 50 tahun, 50 tahun itu mboten kraos. Ngerti-ngerti wis 50 tahun, ngerti-ngerti wis 50 tahun, ngerti-ngerti 40 tahun. Nah, dan kita tidak mungkin mengumpulkan dunia. Kenikmatan dunia itu ora mungkin dikumpulkan, tidak bisa. Dan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbatas. Ma baina sittin wa sab'in. 50 tahun 70 tahun niku umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi eman-eman dan rugi kalau ada manusia yang ingin mendapatkan dunia kemudian mengorbankan akhirat. Dunia ming 50 tahun 70 tahun, akhirat kekal selama-lamanya. Kan eman-eman. Ya. Ada yang menjual agamanya dengan dunia. Eman-eman. dunia itu hanya 60 tahun, 70 tahun. Adapun akhirat kekal selama-lamanya. Milo, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya sebagai orang yang beriman, yang mengimani adanya sorga, yang mengimani adanya neraka, dan kita selalu berdoa memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam sorga dan diselamatkan dari neraka Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah, cerita tadi, kisah seorang sahabiat. Sahabiat ini mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, diuji dengan sakit. Sakitnya itu tidak macam-macam, tidak sembarang, kejang, seperti penyakit ayan atau penyakit ayan, kejang-kejang. Disebutkan dalam tafsir, diterangkan oleh para ulama, di antara sebabnya adalah karena gangguan jin. Okay. Ini seorang sahabiyah, seorang sahabat, ya, yang mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia termasuk dari ahlu surga, penduduk jannah. Baik, saya bacakan hadis itu. Rawal imamul Bukhari rahimahullah fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Ada seorang tabi'in yang bernama Atta' bin Abi Rabah. Atta' bin Abi Rabah ketika itu sedang berjalan bersama sahabat Ibnu Abbas. Berjalan bersama sahabat Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas berkata kepada Atta', "Ala urika imra'atan min ahlil jannah." Hei Atta', gelem apa ora kowe tak tuduhi, saya tunjukkan engkau imra'atan, seorang wanita, min ahlil jannah, dari penduduk surga. Kultu, maka Atok mengatakan, bala, tentu wahai Ibnu Abbas. Nah, ternyata di depan Ibnu Abbas itu ada seorang wanita, ya, tinggi, ya, tentunya memakai hijab, memakai kerudung lengkap. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, wanita inilah yang termasuk penduduk surga. Hadhil mar'ah as-sauda, wanita yang hitam inilah, dia termasuk penduduk surga. Dulu wanita ini datang kepada Nabi. Atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Tadi cerita ini pun, kisahnya itu, wanita ini datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabiat ini datang kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Inni usra, duh Rasulullah, kula niki sering kejang. Saya ini sering kejang ya Rasulullah. Wa inni atakasyaf, dan kalau kejang terbuka aurat saya. Ini dua yang membuat wanita ini sedih. Ujian koyo niki kan abot, lagi berjalan tiba-tiba terjatuh kejang, terbuka auratnya. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah kesehatan, kita diberi oleh Allah afiat. Wanita ini diberi sakit oleh Allah dengan sakit yang seperti ini. Inni usra wa inni atakasyaf, ya Rasulullah, kula niki sering kejang, dan yang menyedihkan ketika saya kejang terbuka aurat. Fadullah li, duh Rasulullah, tolong kula dipun dongaaken, ya Rasulullah, doakan saya. Kemudian Nabi memberikan pilihan. Qala Rasul alaihi salatu wassalam, lajeng Rasul alaihi salatu wassalam ngendika, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, kamu sabar, walakil jannah, dan engkau akan mendapatkan surga. Nek kowe gelem milih, kowe sabar, lan kowe bakal swarga. Wa in syi'ti, Kalau engkau mau, da'awtullah, saya akan doakan an yu'afiyaki, untuk Allah menyembuhkan penyakitmu. Nah, diberi pilihan oleh Nabi. Sabar, tapi tetap sakit, atau saya doakan sembuh, namun tidak ada jaminan surga. Napa sing dipilih niki? Ternyata wanita ini memilih sabar. Faqalat, kemudian dia mengatakan, asbir. Duh Rasulullah, kula milih sing nomor kalih, utawi milih sing nomor setunggal, sabar. Faqalat asbiru. Kula milih sabar mawon. Sabar ya Rasulullah. Tetapi tolong saya tetap didoakan ya Rasulullah. Ini atakasyaf, saya ini terbuka auratnya. Fad'ullaha an la atakasyaf, tolong doakan agar tidak terbuka aurat saya ketika saya kejang. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi seorang wanita itu ya, bahkan bukan hanya wanita muslimah, seorang mukmin hendaknya selalu ingat dengan surga Allah Subhanahu wa taala, jannah Allah. Termasuk contoh dalam kisah ini, kita bisa melihat ya, bagaimana wanita ini ya, memilih sabar. Sabar tetap sakit seperti ini. Kejang. Ya. Sebenarnya bisa saja dia memilih, duh Rasulullah kula milih mari mawon, dongaken kula mantun. Ini mesti didoakan oleh Rasul dan mesti terkabul. Doanya Rasul makbul. Tetapi milih jannah. Dari sini, ma'asyiral muslimin, ada faedah penting. Di antara sebab kita mendapatkan surga Allah adalah kita sabar. Nah, ini salah satu ya, salah satu sifat dari sifat-sifat ahlul jannah adalah sabar di dunia. Wabillahi taufiq. Yang namanya hidup itu mesti ada ujian. Mboten nonton wong sing lurus-lurus ora ana ujian itu jarang. Bahkan tidak ada. Mesti ada ujian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya penuh dengan ujian. Para sahabat juga hidupnya penuh dengan ujian. Mereka mendapatkan jannah Allah, surga Allah dengan sabar. Termasuk wanita ini. Ya, sabar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan. Ya. Jadi niki wau contoh. Contoh bahwasanya ya, orang-orang yang beriman itu selalu rindu dengan jannah, dengan surga. Kalau disuruh milih dunia atau jannah, mesti akan memilih jannah, surga. Tentu ini pun ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, ya, yang namanya surga itu tidak bisa didapatkan dengan angan-angan. Harus ada usaha untuk kita mendapatkan surga. Bagaimana agar seorang itu mendapatkan jannah Allah? Bagaimana agar seorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa sifat dari sifat-sifat ahlul jannah. Sifat-sifat ahlul jannah terkhusus kaum wanita. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang pertama dari sifat-sifat ahlul jannah, dan ini syarat yang paling penting, adalah wajib bagi kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat tinggal nomor setunggal. mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan asyirik billahi azza wa jalla. Ini sifat dengan nomor setunggal, bukan sakit dipun tawar-tawar. Jadi sifat yang pertama, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, adalah wajib bagi seseorang mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan meninggalkan asyirik billahi azza wa jalla. Suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau naik himar keledai sambil memboncengkan salah seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Kemudian Rasul bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, ma haqqullah 'alal ibad? Wa ma haqqul ibadi 'alallah?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Kata Mu'ad bin Jabal, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan, "Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Wahai Mu'ad, hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'alallah, dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab mereka kalau mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nggih. Hadis menika jelas nggih, cetha jelas bahwasanya Allah tidak akan mengazab orang-orang yang dia beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artosipun tiang-tiang ingkang beribadah kepada Allah dan dia tidak menyekutukan Allah akan dimasukkan ke dalam surga Allah, jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Mila kaum muslimin, soha muslimat, rahiman rahimakumullah. Niki sifat sing paling penting. Sifat wanita surga yang paling penting. Sifat seorang wanita agar dia mendapatkan jannah surga Allah yang paling penting dan paling pokok adalah seorang dalam hidupnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala lan ninggalakan kesyirikan. Ya, salat untuk Allah, berzikir untuk Allah, menyembelih juga untuk Allah, semua ibadah untuk Allah, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Qul, katakanlah wahai Nabi, "Inna salati, sesungguhnya salatku semuanya, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Niki sifat ingkang nomor setunggal. Dia dalam hidupnya selalu beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Dan seorang kalau nanti menghadap Allah dalam keadaan tidak melakukan syirik, walaupun dia membawa dosa, sepenuh bumi, Allah akan memberikan ampunan. Selama dia tidak mensekutukan Allah, selama dia tidak melakukan syirik, selama dia mentauhidkan Allah, walaupun dia datang dengan dosa, Allah akan mengampuni. Disebutkan dalam hadis qudsi, ya bna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau kamu datang menghadap aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, membawa dosa yang banyak, tetapi engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak mensekutukan aku, mboten nyekutake Allah, orang nglakoni syirik, dia beribadah hanya kepada Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan sepenuh bumi juga. Walhamdulillah rabbil alamin. Niki sifat ingkang nomor setunggal yang mudah-mudahan bisa difahami, dan ini tugas kita semuanya, para bapak, para ibu, rahimani rahimakumullah. Jadi hidup kita ini di dunia ya hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Okay. Sifat nomor kali. Sekarang kita masuk pada sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tentang wanita yang memasuki surga, di antara sifatnya adalah mereka mentaati suaminya. Ini penting. Taat kepada suami. Ini salah satu sifat yang sangat-sangat menonjol bagi seorang mukminah. Dipun sebatakan wonten ing setunggaling hadis Rasul alaihi salatu wasallam ngendika, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli al-jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti aw kama qala ar-rasul alaihi salatu wassalam." Dipun sebatakan wonten ing hadis Abu Hurairah. Mari kita dengarkan hadis ini. Niki sifat wanita penduduk surga. Nggih. Okay. Sing ngendika niki Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berkata ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tahu sebab-sebab kita masuk surga, ya beliau. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita rajin melakukan sholat lima waktu, ya, sholat lima waktu dia tegakkan, wasamat syahroha, dan dia berpuasa Ramadan, wahasanat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya, kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at, sungguh wanita ini akan masuk surga melalui pintu manapun yang dia inginkan. Jadi mlebu swarga saking lawang pundi mawon, dari pintu manapun. Dan surga itu punya 8 pintu. Ya. orang yang ahli puasa akan dipanggil melalui pintu yang namanya pintu Royan. Ini orang yang ahli puasa. Ada yang dipanggil melalui pintu yang pertama, ada yang dipanggil melalui pintu yang kedua, ada yang dipanggil melalui pintu yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Nah, ini wanita dipanggil dan dia bisa masuk melalui pintu manapun. Allahu Akbar. Niki kan berarti kemuliaan, kemuliaan seorang wanita. Kan ngeten nggih? Orang kalau bisa masuk melalui pintu manapun berarti mulia banget niki. Ya. Di dunia saja kan demikian ya. Kalau kita bisa masuk melalui jalan manapun mudah bagi kita. Lah ini ada wanita yang seperti itu. Nanti pada hari kiamat ketika manusia masuk ke surga, wanita ini masuk melalui pintu manapun bebas. Tentunipun kula panjenengan sami kepingin ingkang kados mekaten, ingin menjadi wanita yang Allah Jalla wa'ala persilahkan masuk ke dalam surga melalui pintu manapun. Nah niki sifat-sifatipun jelas. Dipun sebatakan wonten ing hadis wau, hadis Abu Hurairah. Juga diriwayatkan melalui sahabat Abdurrahman bin Auf. Nggih, kula wacaaken malih hadisipun, meh sami lafadznya. Saking sahabat Abdurrahman bin Auf, Rasul alaihi salatu wasallam ngendika, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Rawahu Imam Ahmad. Jika seorang wanita menunaikan sholat lima waktu, wasomat syahroha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, wahafidhat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zawjaha, dan mentaati suaminya, qila laha, maka nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam sorga dari pintu sorga manapun yang kamu suka. Walhamdulillah. Jadi inilah sifat-sifat wanita ahlul jannah. Kita lihat hadis ini. Monggo para ibu kita tadabburi hadis ini. Yang intinya tadi saya sebutkan ya, apa namanya, taat kepada suami. Sebelumnya adalah ibadah kepada Allah. Niki sampun kita sebatakan wonten ing sifat ingkang nomor setunggal. Dia adalah orang yang beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa? Syirik. Di antara ibadah yang dilakukan adalah sholat lima waktu. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Jika seorang wanita sholat lima waktu. Jadi di antara sifat ahlul jannah, wanita ahlul jannah, dia rajin melakukan sholat lima waktu, menegakkan sholat lima waktu. Wasomat syahroha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Wahasonat farjaha, dia jaga kemaluannya dari zina dan yang semisalnya. Kemudian sifat yang keempat, wa'ata'at ba'laha, kemudian mentaati suaminya. Nah ini penting. Jadi di antara sifat penduduk surga ini adalah mentaati suami. Tentunya yang dimaksud mentaati suami nggih menika mentaati dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Ya. Dikongkon gaweake kopi, ini kan ma'ruf, buatkan kopi. Ya, disuruh apa namanya? Sesuatu yang ma'ruf, yang baik, ya, taati. Nah, adapun kalau perintah-perintah itu adalah perintah-perintah yang haram, aniku mboten kena taat, tidak boleh taat. Ya, disuruh melakukan kemaksiatan, tidak boleh mentaati. Ya, disuruh melakukan kesyirikan apalagi, tidak boleh. Jadi yang dimaksud mentaati suami inggih menika mentaati dalam perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Termasuk juga mentaati orang tua nggih, sami mawon ngeten. Yang namanya mentaati orang tua adalah perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik. Adapun kalau orang tua itu memerintahkan kita berbuat maksiat, berbuat syirik, tidak boleh kita mentaati. Atas napa ingkang dipun ngendikaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'anul Karim, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Saumpama wong tuamu, bapamu, ibumu perintah kon kowe nglakoni syirik, aja ditaati. Fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Sebab niki perintah ingkang haram. Begitu juga suami. Kalau suami memerintahkan yang haram, tidak boleh kita taati. Tetapi kalau wanita diperintahkan oleh suaminya perkara yang mubah, perkara yang merupakan ketaatan, maka wajib bagi dia mentaati suaminya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, termasuk mentaati suami adalah mentaati suami ketika mengajaknya untuk apa namanya berkumpul. Dipahami nggih? Ya. Diajak untuk berkumpul. Maka harus mentaati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Syaikhan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasul ngendika, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi fa'abat fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Jika seorang suami mengajak istrinya kepada firas, ke kasur tempat tidur, fa'abat, namun sang istri menolak, fabata ghadbana 'alaiha, kemudian sang suami di malam harinya marah kepada istrinya, la'anat hal malaikatu, maka malaikat-malaikat Allah melaknat wanita ini hatta tusbiha, sampai waktu subuh. Nah, ini kan abot banget ya. Seorang wanita diajak oleh suaminya tidak mau, kemudian suaminya marah ya, malaikat-malaikat Allah melaknat dia sampai pagi. Dilaknat kok teng malaikat niki yo pripun? Iya kan? Yang melaknat ni malaikat, tidak sembarang. Oleh karena itu mentaati suami adalah salah satu sifat dari sifat ahlul jannah. Ya, sebagaimana suami kewajibannya juga sangat besar, suami juga punya hak untuk ditaati. Ya. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, di antara sifat-sifat ahlul jannah ingkang nomor kalih inggih menika, ya, dia seorang wanita yang berusaha mentaati suaminya, ya, wabillahi taufiq. Salah sengipun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita masuk pada sifat berikutnya. Di antara sifat ahlul jannah, wanita ahlul jannah adalah wanita yang tadi kita telah dengar, mereka menjaga kehormatannya. Dan di antara kehormatan kaum wanita adalah aurat. Maka di antara sifat wanita ahlul jannah ingkang nomor 3 inggih menika, dia berusaha untuk ya menutup auratnya. Jadi kemuliaane wong wadon niku nalikane nutup aurat. Niku sak mulia-muliane wong wadon. Nggih. Kalau dia menutup aurat. Zaman niki kan kewalik. Orang yang membuka hijabnya, tidak memakai kerudung, menampakkan auratnya, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, itu yang dianggap ya mengikuti zaman. Orang ini populer, terkenal. mudah mendapatkan dunia, menjadi buah bibir pembicaraan. Janjane niku wong ingkang rugi, tiyang ingkang sengsara. Dia tidak mendapatkan kemuliaan. Jadi kemuliaane wong wadon niku, kemuliaane pun tiyang estri nggih menika nalikane nggih nutup aurat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun nate ngendika bilih mangke wonten ing akhir zaman ada wanita-wanita yang mereka tidak mencium bau surga. Siapa mereka itu? Monggo kita midhangetaken hadis ingkang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam ngendika wonten ing hadis ingkang sahih dipun riwayataken dening Imam Muslim. Sinfani min ahli nar lam arahuma ba'du nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada wa rijalun bi aydihim siyatun ka adnabil baqar yadribuna bihan nas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun nate ngendika wonten ing hadis menika, sinfani min ahli nar, ada dua golongan manusia termasuk dari penduduk neraka. Lam arohuma ba'du, saya belum pernah melihatnya. Ada dua golongan manusia yang mereka adalah termasuk penghuni neraka dan saya belum pernah melihatnya. Jadi di zaman Rasul itu beliau tidak melihatnya. Dan ternyata kita lihat, kita saksikan di akhir zaman ini. Inggih menika nisaun, wanita-wanita yang kasiatun. Kasiat, memakai pakaian tetapi ariat, telanjang. Memakai pakaian tapi telanjang. Seperti tidak pakai pakaian. Pakaiannya tipis, ya, mensifati kulit. Atau sangat-sangat apa namanya bahasa kita itu namanya sangat mensifati lekuk-lekuk tubuh ya. Jadi mereka berpakaian tapi telanjang, bahkan ada yang betul-betul telanjang tidak memakai pakaian ya. Ma'ilatun mumilat ya. Mereka itu menyimpang ya. Dan membuat manusia menyimpang. Mereka hiasi kepala-kepala mereka. Kepala-kepala mereka itu seperti punuk-punuk onta yang miring. Dan betul-betul ini terjadi. Tidak memakai kerudung, tidak memakai hijab. Rambut-rambut mereka dibuat seperti punuk-punuk onta yang miring. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar kata Rasul alaihi salatu wasallam. Nah wanita yang seperti ini kata Nabi alaihi salatu wassalam la yadkhulnal jannah mboten mlebet swarga, tidak masuk surga, wala yajidna rihaha bahkan tidak mencium bau surga, padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Masirata kadza wa kadza. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini sifat yang ketiga di antara sifat-sifat ahlul jannah, wanita-wanita ahlul jannah, inggih menika wanita-wanita yang terus berusaha menjaga kehormatannya dengan menutup aurat. Dengan menutup aurat. Kita dengar tadi hadis wanita yang dijamin masuk surga. Kejang. kemudian terbuka aurat. Menawi panjenengan dipuntang leti, niki wanita yang seperti ini kira-kira dosa atau tidak? Terbuka aurat tidak sengaja. Jawabanipun mboten dosa. Nah, karena terbukanya tidak sengaja. Kejang, ayan, ya, kejang, gerak, terus sampai terbuka aurat. Ini tidak dosa. Tetapi coba bagaimana ini para sahabat. Rasa malunya mereka. Ketika ditawari oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kowe tak dongake mlebu swarga, ananging kowe sabar, utawa tak dongake mari. Ternyata wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, asbir, kula milih sabar, lan kula milih pikantuk swarga, ananging kula nyuwun dipun dongaaken supados aurat kula ampun terbuka. Aurat saya tidak terbuka ya Rasulullah. Niki berarti wanita-wanita sahabat itu betul-betul berusaha menutup aurat. Dan itulah kemuliaan wanita, itulah kemuliaan ya kaum Hawa. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini ya, beberapa sifat dari sifat-sifat wanita ahlul jannah. Ya. Napa ingkang dipunterangaken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor setunggal inggih menika, kula panjenengan sami dalam kehidupan ini terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lan ninggalaken kesyirikan. Ingkang nomor kalih, di samping kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa dan seterusnya, juga kita kaum wanita mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Niku gampang mlebu swarga. Wanita itu mudah masuk surga. Ya. Kalau dia taat kepada suaminya. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, kemudian taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Gampang mlebu swarga, bahkan di surga dia disuruh masuk melalui pintu manapun. Kemuliaan yang luar biasa. Kemudian sifat yang lain juga adalah selalu berusaha untuk menutup aurah. Nah, niki sedaya tentunipun perlu apa namanya kita upayakan dan senantiasa kita mohon kepada Allah taufik. Ingkang terakhir, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ya, kewajiban kita sebagai seorang muslim ya, adalah terus berusaha menuntut ilmu, sinau, belajar, ya, supatus mangertos, margi-margi ingkang ngeteraken, mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lan mangertos dalan-dalan ingkang nyebabaken kula panjenengan sami mlebet nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki kewajiban setiap muslim ya, menuntut ilmu, belajar. Rasulullah alaihi salatu wasallam ngendika, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Golek ilmu agama iku hukume fariidhah, fardu, wajib 'ala kulli muslim, atas setiap muslim. Belajar agama, sinau tauhid, sinau salat, sinau puasa. Kan kalau wau sampun dipun sebat nggih, sifat-sifat wanita yang masuk surga adalah salat 5 waktu. Mestine salat ingkang dipun maksud nggih menika salat ingkang leres, salat ingkang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngendika wonten ing sabdanipun, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Artosipun kula panjenengan sami wajib nggih sinau, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, supatus mengertos perkawis-perkawis yang akan sakit mengantarkan kepada surga Allah dan menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kados menika para ibu, para bapak ingkang sakit kawula sampaikan sekedhik ananging mugi-mugi bermanfaat kangge kawula, mengingatkan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Semoga kita termasuk dari ahlul jannah dan diselamatkan dari neraka Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.